syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhannas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fiddin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan terus kita mendekatkan amalan-amalan dengan amalan-amalan salihat. Karena itulah hakikat seorang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikat mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan dengan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka telah dijelaskan oleh para ulama di antara ketaatan yang sangat besar setelah kewajiban-kewajiban, yaitu talabul ilmi. Talabul ilmi, menuntut ilmu, ini adalah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Sehingga dijelaskan oleh Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyatuhu. Ilmu tidak bisa dibandingkan dengan nilai apapun, artinya pahala yang sangat besar apabila niatnya itu benar. Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ditanya, bagaimana niatan yang benar di dalam talabul ilmi? Kata Imam Ahmad rahimahullah, apabila orang tersebut meniatkan di dalam talabul ilmi, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada dirinya dan yang ada pada orang lain. Dan kita harus ingat bahwasanya keadaan manusia pada asalnya adalah jahil. Pada asalnya adalah jahil, tidak ngerti apa-apa, bodoh. Sebagaimana telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tentang keadaan manusia, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengeluarkan kalian, min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, kalian tidak mengetahui apa-apa. Inilah keadaan manusia tatkala keluar dari perut seorang ibu dalam keadaan jahil. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. Barakallahu fikum. Sehingga ayyuhal mu'minun, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, talabul ilmi, menuntut ilmu, menyempatkan diri untuk belajar, mempelajari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah merupakan perkara yang sangat penting. Ini adalah merupakan perkara yang senantiasa dinasehatkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di antara nasihat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Khalid Adz-Dzafiri hafizahullahu ta'ala, di antaranya beliau menasihatkan kepada ikhwah salafiyin terkhusus di Indonesia ini untuk memiliki semangat dan bersungguh-sungguh di dalam talabul ilmi. Memiliki kesemangatan dan bersungguh-sungguh di dalam talabul ilmi. Ini nasihat yang beliau sampaikan kepada kita semua ahlu sunnah, kepada kita semua salafiyin, supaya memiliki kesemangatan, memiliki kesungguh-sungguhan di dalam talabul ilmi. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat, kewajiban-kewajiban yang wajib untuk diketahui ala kulli muslimin wal muslimah, bagi setiap muslim dan muslimah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas di antara perkara yang wajib untuk diketahui bagi setiap muslim. Seorang muslim hendaklah dia mengetahui nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, sehingga jangan sampai seorang muslim yadhunnu annahu alal Islam, yadhunnu annahu alal khair, dia mengira, menyangka dirinya di atas kebaikan, ternyata dia telah keluar dari Islam dikarenakan melakukan beberapa pembatal-pembatal keislaman. Maka yang seperti ini penting untuk diketahui. Apa saja sih perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman? Yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di antara pembatal keislaman yang paling besar adalah asyirku billah atau asyirku fi ibadatillahi ta'ala, menyekutukan Allah di dalam beribadah. Kita telah membahas dalil-dalil dari Al-Quran yang menjelaskan tentang bahayanya perbuatan syirik. Di antaranya dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-72. Allah mengharamkan jannah alal musyrikin. Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang berbuat syirik. Sebagaimana Allah menyatakan, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah berbuat syirik, maka sungguh Allah telah mengharamkan bagi orang tersebut al-jannah, itu surga. Dan tempat kembalinya adalah an-nar, neraka. Adapun orang-orang yang berbuat zalim, yang menyekutukan Allah, berbuat syirik, mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara bahaya perbuatan syirik. Kemudian ayyuhal mu'minun ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita juga telah membahas pembatal yang kedua. Dari pembatal keislaman adalah orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah wasa'id, perantara di dalam beribadah. Perantara orang-orang yang telah mati dan yang semisalnya. Sehingga orang tersebut berdoa kepada perantara-perantara tadi, meminta kepada perantara-perantara tadi, bahkan wa yatawakkalu alaihim, bahkan bertawakal ya kepada perantara-perantara tadi ya. Maka hal yang seperti ini merupakan kufrun ijma'an, merupakan perbuatan kufur. Barakallahu fikum. Inilah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun al-awalun, orang-orang musyrikin zaman dahulu yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam surat Yunus ayat yang ke-18. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-18 Allah menyatakan tentang sesembahan selain Allah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan kejelekan dan tidak bisa pula mendatangkan kebaikan. Inilah keadaannya mereka. Inilah keadaan peribadatan selain Allah. Mereka tidak bisa mendatangkan kebaikan dan juga tidak bisa pula mendatangkan kejelekan. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itu adalah syufa'auna, pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Ini alasannya orang-orang musyrikin. Padahal ini adalah alasan yang batil. Yang namanya seorang mendapatkan syafaat di hari kiamat, nanti ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat yang mendapatkan syafaat maupun syarat-syarat orang yang memintakan, memberikan syafaat kepada orang tersebut. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pembatal keislaman yang ketiga. Asalithu, pembatal keislaman yang ketiga. Man lam yukaffiril musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum. Pembatal keislaman yang ketiga adalah orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrikin. Orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrikin. Aw syakka fi kufrihim, atau orang tersebut ragu atas kafirnya orang musyrikin. Ya. Ragu atas kafirnya orang musyrikin. Atau orang tersebut bahkan membenarkan madhab mereka, madhabnya orang-orang musyrikin. Sahaha madhabahum. Maka orang yang seperti ini, orang yang tidak mau mengkafirkan orang musyrikin, atau ragu terhadap kafirnya mereka, atau membenarkan madhab mereka, maka yang seperti ini kufur. Jadi hati-hati ya. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, kata beliau, wa hadhil mas'alatu khatiratun jidan. Ini merupakan permasalahan yang sangat berbahaya. Tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrikin atau membenarkan mazhab mereka, ini permasalahan yang sangat berbahaya. Yaqau fiha katsirun minal muntasibina lil Islam. Ini sering terjadi oleh kebanyakan orang yang mengaku dirinya Islam. Banyak orang yang mengaku dirinya Islam tapi tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrikin. Kalau demikian berarti dia tidak faham, tidak ngerti apa yang dimaksud Islam. Padahal Islam sendiri telah dijelaskan oleh para ulama, Islam itu artinya adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri tunduk kepada Allah bitauhid, dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Wal inqiyadu lahu bita'ah, tunduk kepada Allah dengan menjalankan ketaatan-ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik, dan juga berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Ini makna Islam. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin, terkandung di dalamnya tiga perkara. Yang pertama adalah tauhiduhu, mentauhidkan Allah. Yang kedua adalah taat, tunduk kepada Allah. Dan yang ketiga adalah bara'ah, berlepas diri dari orang-orang musyrikin atau dari perbuatan-perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau, man lam yukafiril musyrikin, orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrikin. Sebagai contoh ucapan, kata beliau, yakulu, seorang ada yang mengatakan, ana walhamdulillah ma indi syirkun, saya alhamdulillah tidak memiliki kesyirikan. Wala asyraktu billah, saya tidak berbuat syirik. Walakinin nas la ukafiruhum, akan tetapi ya, saya tidak mau mengkafirkan manusia. Biar yang berbuat syirik, ya biarkan mereka syirik. Yang beribadah kepada selain Allah, biarkan. Ya, jangan disalah-salahkan. Ya. Kadang ada mazhab yang seperti ini. Barakallahu fikum. Maka kalau ada orang yang mengatakan demikian, saya tidak mau menyalahkan orang lain, saya tidak mau mengkafir-kafirkan orang lain, ya, kita katakan kepadanya, naqulu lahu, anta ma'arafta dina. Kalau demikian berarti kamu tidak ngerti agama. Apa sih konsekuensinya seorang terkala beragama, mengikuti dinul Islam, berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan? Nah, ini konsekuensinya. Yajibu an taqfura man kafarahullah, wajib bagi kamu untuk mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan oleh Allah. Allah telah mengkafirkan orang-orang Yahudi. Allah telah mengkafirkan orang-orang musyrikin. Ya, kita harus. Karena ini ajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, wa man asraqa billah azza wa jalla wa tatabarra'u minhu, ya, maka harus ya berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik. Kama tabarra'u Ibrahima min abihi, atau Ibrahimu min abihi wa qaumihi, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ya. Nabiullah Ibrahim alaihi salam berlepas diri dari bapaknya dan dari kaumnya, ya. Nabi Ibrahim alaihi salam berlepas diri dari bapaknya dan kaumnya, mengatakan, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Sesungguhnya aku, ya, ini Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Ya, inilah seorang muslim. Ya, seorang muslim, ya, dengan lantangnya berani yang mengatakan, saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa ladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Fa innahu sayahdin, maka sesungguhnya dia Allah akan berikan petunjuk. Inilah prinsip seorang muslim. Ya. Prinsip seorang muslim memiliki prinsip yang jelas. Barakallahu fikum. Sehingga tidak mau mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mereka orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ini merupakan salah satu pembatal keislaman. Au sahha madhhabahum, atau justru orang tersebut membenarkan mazhabnya mereka, membenarkan jalannya orang-orang musyrikin. Maka kalau sudah seperti ini, wahadihi asyaddu, ini lebih berbahaya lagi. Kalau seorang sudah membenarkan mazhabnya mereka, agamanya mereka, biarinlah, kasihan dan seterusnya. Barakallahu fikum, ini lebih berbahaya. Ya, ini lebih berbahaya. Idza sahaha madhhabahum, apabila seorang telah membenarkan madhab mereka. Aw qala fil ladzi ya'malunahu nadharun, atau dengan mengatakan, udahlah, yang melakukan perbuatan syirik ya, biarin saja. Ya perlu dilihat, ya. Tapi jangan disalah-salahkan. Bahkan mengatakan hadza innama huwa takhadu wasail. Ya mereka bukan berbuat syirik niatnya. Mereka hanya ingin menjadikan apa? Perantara saja. Nah, sekarang ada orang yang mengatakan demikian. Ya, udah itu bukan berbuat syirik, dia hanya ingin sekedar menjadikan orang-orang yang telah mati itu dijadikan wasail perantara, ya. Barakallahu fikum. Maka ucapan-ucapan yang seperti ini sangatlah berbahaya. Karena di dalamnya terdapat unsur membenarkan mazhabnya mereka. Membenarkan jalannya mereka. Atau bahkan dia membela mereka orang-orang musyrikin. Dengan mengatakan, waha ulai juhal. Ya, mereka itu gak ngerti, biarin aja. Dia mengatakan seperti itu dalam rangka yudafi'u anhum, untuk membela. Maka yang seperti ini asyadda kufran minhum, ini lebih berbahaya, lebih parah kekufurannya. Kenapa? Karena dia sampai pada tingkatan membenarkan kekufuran yang ada pada seorang, atau membenarkan kesyirikan yang ada pada seorang. Barakallahu fikum. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim? Kata beliau, wa naqulu lahu, maka saya katakan bagi setiap muslim, qanuka musliman, ya, kata beliau, kalau kamu seorang muslim, maka hendaklah watabi'an li rasul, hendaklah mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kalau seorang muslim. Apa yang diajarkan oleh Rasul? Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'a bi takfiril musyrikin wa qitalihim wastibahati amwalihim wa dima'ihim. Orang-orang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang membawa agama untuk mengkafirkan orang musyrikin. Ya. Bahkan diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka orang musyrikin. Dihalalkan harta-harta mereka, darah-darah mereka. Inilah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Umirtu, aku diperintah, an uqatilan nas, supaya saya memerangi manusia sampai dia mau memurnikan ibadah hanya untuk Allah, jauh dari kesyirikan, la yaqulu, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah." Nah, di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anfal, Allah menyatakan wa qatiluhum. Inilah prinsip yang diajarkan oleh Rasul dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perangi mereka, orang-orang musyrikin, hatta la takuna fitnah, sehingga tidak lagi muncul fitnah. Ya. Kita diperintahkan untuk memerangi mereka, orang-orang musyrikin. Ya. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Ya'ni syirkun. Yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah kesyirikan. Sehingga nabinya diperintahkan untuk memerangi mereka orang-orang musyrikin sampai lenyap kesyirikan. Barakallahu fikum. Inilah pembatal keislaman yang ketiga. Itu orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrikin, atau orang yang ragu terhadap mereka, atau orang-orang yang justru membenarkan jalannya mereka orang-orang musyrikin. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, di antara pembatal keislaman yang keempat, arabiyyu. Apa itu pembatal keislaman yang keempat? Man ya'taqada anna ghaira hadyi nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyihi aw ana hukma ghairahu ahsanu min hukmihi qalladhi yufadhilu hukma tawaghit ala hukmihi wa huwa kafirun. Pembatal yang keempat dari pembatal keislaman adalah barang siapa yang meyakini bahwasanya selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna dan lebih bagus. Dia menganggap petunjuk selain Rasul itu lebih bagus, lebih sempurna, bahkan lebih pas untuk diterapkan. Ya. Barakallahu fikum. Maka orang yang seperti ini, orang yang dia meyakini bahwasanya selain petunjuk Rasul lebih akmal, lebih sempurna, lebih bagus, atau hukum selain hukum Rasul lebih bagus dibandingkan hukum Allah dan Rasulnya, maka yang seperti ini berarti dia telah kufur. Qalladhi, contohnya seperti orang-orang yang lebih mengedepankan, lebih mengutamakan hukum tauhid, ya, hukum-hukum tauhid. Barakallahu fikum. Maka orang yang memiliki keyakinan seperti ini, bahwasanya selain petunjuk Rasul itu lebih sempurna, lebih bagus, ya, atau hukum selain hukum Allah dan Rasulnya itu lebih ahsanu, lebih bagus, maka yang seperti ini merupakan penyebab kekafiran. Barakallahu fikum. Maka di dalam bab ini, pembatal yang keempat ini akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan terkait kapan seorang itu berhukum dengan selain hukum Allah itu dikafirkan. Ini penting supaya kita tidak terbawa, supaya kita tidak terbawa ke dalam pemahaman khawarij, teroris, yang mereka keliru di dalam memahami firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Maka beliau akan menjelaskan kapan seorang berhukum dengan selain hukum Allah itu dikafirkan. Beliau menyebutkan min anwa'i ridah, di antara bentuk-bentuk kekufuran, pembatal-pembatal keislaman adalah al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Berhukum dengan selain hukum Allah. Ya. Di antara pembatal keislaman adalah berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, sekarang akan dijelaskan. Kapan seorang berhukum dengan selain hukum Allah itu dikafirkan? Ini yang penting. Sehingga nanti tidak keliru dalam memahami. Setiap melihat orang yang berhukum dengan selain hukum Allah berarti dia kafir-kafir. Ya, keliru. Beliau menjelaskan. Seorang dikatakan kafir tatkala berhukum dengan selain hukum Allah. Yang pertama, idza taqada anna hadza amrun mubah. Apabila orang tersebut meyakini bahwasanya yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah perkara yang mubah, boleh-boleh saja. Ya. Maka kalau orang memiliki keyakinan seperti ini, ya, tentang bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah, ini kufrun. Wa annahu yajuzu an yahkuma bi syari'ah wa yajuzu an yahkuma bil qawanin. Dia meyakini seorang itu diperbolehkan, dipersilahkan untuk berhukum dengan hukum syariat, dan diperbolehkan pula untuk berhukum dengan hukum undang-undang bikinan manusia. Ya. Kalau orang meyakini seperti ini, dalam hatinya memiliki keyakinan seperti ini termasuk keyakinan yang kufur. Ini yang pertama. Ya. Seorang dikatakan kufur, kafir, berhukum dengan selain hukum Allah, apabila dia meyakini bahwasanya berhukum dengan selain hukum Allah itu mubahun. Yang kedua, seorang meyakini idza taqada anna ghaira hadi nabiyyi akmalu min hadihi, atau seorang meyakini bahwasanya selain petunjuk nabi itu lebih sempurna. Seorang meyakini selain petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna. Maka yang seperti ini juga merupakan keyakinan yang kufur. Keyakinan yang kufur. Barakallahu fikum. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Sehingga terkait dengan hal ini kita harus hati-hati. Jangan bermudah-mudahan mengkafirkan seorang. Karena di sana ada batasan-batasan yang telah dijelaskan oleh syariat. Ya. Ada batasan-batasan yang telah dijelaskan oleh syariat. Ya. Kapan seorang itu dikatakan kafir tatkala berhukum dengan selain hukum Allah? Tadi, kalau memiliki keyakinan-keyakinan yang sangat berbahaya, menganggap bahwasanya hukum manusia itu lebih sempurna. Barakallahu fikum. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya diantara selanjutnya diantara atau kapan seorang itu dikatakan kafir tatkala berhukum dengan selain hukum Allah, dijelaskan di sini, apabila orang tersebut meyakini bahwasanya hukum Allah dengan hukum manusia itu sama. Nah, ini yang ketiga. Tatkala orang tersebut meyakini antara hukum Allah dengan hukum manusia itu apa? Sama. Jadi enggak ada bedanya. Nah, kalau dia meyakini demikian, ini juga merupakan keyakinan-keyakinan yang kufur. Ya. Ini juga merupakan keyakinan-keyakinan yang kufur. Maka hati-hati. Barakallahu fikum. Kemudian kita masuk pembatal keislaman yang kelima. Masuki pembatal keislaman yang kelima. Apa itu pembatal keislaman yang kelima? Dijelaskan, pembatal keislaman yang kelima adalah man abghadu syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kufrun. Di antara pembatal keislaman yang kelima, barang siapa yang membenci sesuatu dari apa-apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membenci sesuatu dari apa-apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kufur. Walau amila bihi, walaupun dia mengamalkan. Dia mengamalkan tapi dalam hatinya benci. Berjenggot. Ya, tapi dalam hatinya itu benci sekali dengan hukum jenggot. Maka seperti ini kufur. Karena dia telah membenci sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita belum mampu untuk mengamalkan, paling gaya jangan membenci. Ya. Jangan muncul kebencian. Barakallahu fikum. Ini yang seperti ini sangatlah penting. Ya. Sehingga kata beliau, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wabatu maja'a bihi Rasul ridatun. Maka barang siapa yang membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasul. Dia membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Maka orang tersebut ridah. Telah keluar dari Islam. Walau amila bihi. Walaupun orang tersebut mengamalkan. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Muhammad ayat yang ke-9. Allah menyatakan, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Menjelaskan tentang orang-orang yang terhapus amal kebaikannya. ذَلِكَ yang demikian itu. Dikarenakan mereka itu membenci terhadap apa yang telah Allah turunkan. Apa akibatnya tatkala membenci terhadap apa yang Allah turunkan? Fa'ahbata a'malahum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus amalan-amalan mereka. Kapan? Tatkala membenci apa yang datang atau apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, al-karahatu hiya al-buhdu. Karahah yang disebutkan di dalam ayat artinya adalah membenci. ya, membenci apa yang telah Allah turunkan, apa yang telah Allah perintahkan, apa yang telah Allah larang. Maka yang seperti ini riddatun walau amila bihi. Maka orang tersebut ridah keluar dari Islam walaupun dia mengamalkan. Ya, walaupun mengamalkan, semangat memelihara jenggot, tapi dia dalam hatinya apa? Benci. Maka ridah keluar dari Islam. Fa innahu yukfar, maka sesungguhnya orang yang seperti ini yukfar, dikafirkan. Barakallahu fikum. Walaupun membencinya di dalam hati, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang tadi kita baca, zalika bi annahum karihu ma anzalallahu wa ahbata amalahum. Ya. Inilah ciri-ciri orang munafikin, ya. Ciri-ciri orang munafikin, ya. Membenci apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekali lagi jangan sampai, ya. Jangan sampai kita membenci apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belum bisa mengamalkan, paling enggak kita mengimani. Dan jangan sampai muncul kebencian. Barakallahu fikum, karena ini termasuk, ya. Ya, karena ini termasuk pembatal-pembatal keislaman. Kemudian yang berikutnya. Di antara pembatal keislaman disebutkan oleh beliau rahimahullah, as-sadis yang keenam di antara pembatal keislaman adalah manistahza'a bi syai'in min dini rasul au thawabillahi au iqabihi kufrun. Barang siapa yang mengolok-olok sesuatu dari agama Rasul, memperolok-olok, melecehkan sesuatu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, au thawabillah, atau memperolok-olok pahala Allah, au iqabihi, atau dia meremehkan, melecehkan hukuman-hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka yang seperti ini kufrun, ya. Yang seperti ini kafir. Orang yang memperolok-olok, melecehkan agama Allah. Barakallahu fikum, maka yang seperti ini adalah kufrun, amalan kekafiran. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh rahimahullah, oleh Syekh Saleh Fauzan, kata beliau, al-istighza'u bima anzalallahu aw bi syai'in mimma ja'a bihi rasul, ya. Maka istighza, memperolok-olok terhadap apa yang telah Allah turunkan, atau memperolok-olok dengan sesuatu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan amalan kekufuran. Walau kana minas sunani wal mustahabat, walaupun yang diremehkan, dilecehkan adalah perkara-perkara yang sunnah atau perkara yang mustahabah. Ya, ini bisa menyebabkan apa? Kufur. Ya. Kasiwak, contohnya seperti apa? Bersiwak. Ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perkara yang mustahabah, yang sunnah. Tapi kalau diremehkan, diperolok-olok, ini menjadikan sebab orang tersebut kufur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong, memerintahkan, bahkan mencontohkan, ya, supaya bersiwak. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula an asukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya tidak memberatkan bagi umatku, ya, niscaya aku akan perintahkan mereka, itu umatnya, untuk bersiwak inda kulli shalah, tatkala mau mengerjakan sholat. Ya. Tapi khawatir yang seperti itu memberatkan, sehingga Nabi SAW tidak mewajibkan untuk bersiwak inda kuli sholat. Tapi tatkala seorang itu bersiwak, membersihkan mulutnya, giginya, tatkala mau mengerjakan sholat, tentunya yang seperti ini lebih bagus, lebih afdal. Barakallahu fikum. Ini contoh ya, memperolok-olok siwak dan yang semisalnya. Wa qasu syaribi wa ahdu sya'ril ibti wa taklimil adhafir. Contoh berikutnya seperti apa, memperolok-olok terkait dengan perintah untuk memendekkan kumis ya, atau mencabut bulu yang ada di sekitar kemaluan, atau memotong kuku. Maka apabila orang tersebut idza staza'a bihi sara kafiran. Kalau orang tersebut beristihza, memperolok-olok dengan hal yang demikian walaupun bukan perkara yang wajib, maka berarti dia telah menjadi kafir. Sara kafiran. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Taubah, kisah sekelompok manusia yang mereka memperolok-olok, bercanda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bersendogoro dengan melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65. Allah menyatakan wala in sa'altahum la yakuluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastaghzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Wala in sa'altahum, kata Allah. Dan apabila sa'altahum, engkau tanya mereka wahai Muhammad. Ya. Itu orang-orang yang memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melecehkan para sahabat. Seandainya engkau tanya mereka wahai Muhammad, la yaqulun, niscaya mereka akan mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'am. Kami ini hanya bersendogoro, hanya bercanda. Maka di sini ada faedah penting untuk kita semua, pelajaran penting. Tatkala kita bercanda, bersendogoro, barakallahu fikum, jangan menggunakan din agama ya. Maka Allah memerintahkan kepada nabinya, qul, katakanlah wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastaghzi'un. Apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada rasulnya kalian itu tastaghzi'un ya, bersendoguro, memperolok-olok ya. Jangan sampai kepada ayat-ayat Al-Quran dijadikan bahan tertawaan dan seterusnya. Maka Allah menyatakan la ta'tadziru, tidak ada udzur bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau, falladzi yastaghzi'u bi syai'in mimma ja'a bihi rasul. Maka orang-orang yang memperolok-olok dengan sesuatu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik yang bentuknya fardun yang wajib maupun yang bentuknya sunnah, maka dia menjadi murtad an dinil Islam. Dia telah dihukumi keluar dari agama Islam. Sehingga jangan sampai sekali-kali memperolok-olok agama Allah, merendahkan, melecehkan dan seterusnya. Barakallahu fikum. Maka ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Dalilnya adalah tadi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65 sampai 66, larangan untuk memperolok-olok agama Allah. Maka dijelaskan oleh para ulama yang namanya istighza'u bidin, memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, ini ada dua macam bentuknya ya. Memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Yang pertama adalah sharihun. Yang pertama adalah dengan jelas. Dia terang-terangan meremehkan, memperolok-olok agama Islam dengan cara yang sharih, yang jelas. Yang kedua adalah dengan bighairi sharih, memperolok-olok agama Allah bighairi sharih, tidak terang-terangan, tapi mungkin dengan bahasa-bahasa isyarah dan yang seterusnya, yang intinya adalah memperolok-olok agama Allah. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan, baik yang sharihun atau ghairu sharih. Maka dijelaskan oleh para ulama sebab turunnya ayat tadi, surat At-Taubah ayat yang ke-65 sampai 66. Apa itu sebab turunnya ayat tersebut? Sababu nuzuli hadil ayah, sebab turunnya ayat ini. Ana jama'atan, bahwasanya sekelompok jama'ah, kanu ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Yang mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Tabuk. Wahum muslimun. Ya. Mereka adalah seorang muslim. Kemudian dalam perjalanan mereka mengatakan, ya, sambil bergurau, bercanda, mereka mengatakan, "Ma ra'ayna misla qura'ina haula." Saya tidak pernah melihat orang yang seperti pembaca-pembaca kami ini. Aqdabu al-sunnah, yang sangat pendusta lisannya, wa arghamu butunan, dan yang orang yang sangat orang yang kerjanya mengurusi perut. Wa ajbanu inda liqa, dan takut tak kalah bertempur. Yang dimaksudkan di sini adalah Rasul dan para sahabatnya. Mereka dianggap apa? Orang yang penakut tak kalah bertempur dan seterusnya. Orang yang hanya arghabu butuna, hanya memikirkan perut. Ya. Setelah itu, wa ajbanu inda liqa. Ya. Setelah itu dia penakut tak kalah berperang. Siapa yang dimaukan oleh mereka adalah ya'nuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Yang dimaukan adalah mereka Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, sehingga tatkala mereka seperti itu, turunlah wahyu mengingatkan untuk kita semua, ya, tentang teguran untuk mereka yang melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melecehkan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Barakallahu fikum. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, fahada dalilun, ini adalah merupakan dalil bagi siapa saja yang mencela Allah dan mencela Rasulnya, au kitabahu, atau mencela kitabnya, ya, atau mencela kitabnya, berarti dia telah kufur, ya. Berarti dia telah kufur, keluar dari Islam. Sehingga hati-hati, jangan sampai barakallahu fikum seorang karena tidak senang dengan syariat Islam mencelanya. Barakallahu fikum. Ini diantara pembatal keislaman yang keenam. Sekarang berikutnya, diantara pembatal keislaman yang ketujuh. Di antara pembatal keislaman yang ketujuh dijelaskan di sini adalah as-sihru. Di antara perbuatan atau pembatal keislaman adalah as-sihru, sihir. Ya. Adalah sihir. Ada punya dimaksud dengan sihir, faminhu as-sarfu wal atfu, memalingkan. Wa man fa'alahu aw radhiya bihi kufrun. Barang siapa yang dia melakukan perbuatan sihir atau ridho dengan perbuatannya, bahkan senang ditonton, ya, bangga, ya, maka yang seperti ini kufrun, berarti dia telah keluar dari Islam. Perlu diketahui bahwasannya sihir itu terbagi menjadi dua. As-sihru, ya, itu ala nau'an, ya, sihir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, jenis sihir yang pertama, barakallahu fikum, sihrun hakikiyun wa sihrun takhiliyun, sihir yang hakikat, dan yang kedua adalah sihir yang takhiliyun, yang hanya sekedar apa namanya bayangan-bayangan saja, hakikatnya enggak ada. Tekan ada sihir ya, yang tadinya apa namanya tali kelihatannya ular, itu disebut sihir takhiliyun. Yang pertama adalah sihir hakikiyun ya. Sekarang jenis yang pertama, jenis sihir yang pertama adalah sihrun hakikiyun, sihir yang bentuknya hakiki. Contohnya seperti apa? Wa huwa ibaratun an uqdin yanfusu fiha sahir, yaitu gambarannya seperti ikatan buhul-buhul yang ditiupkan oleh tukang-tukang sihir ya, tenun, pelet ya. Ini namanya sihir hakikiyun, jimat-jimat ya. Barakallahu fikum ya. Ini sihir hakikiyun. Barakallahu fikum ya. Atau ilmu kekebalan dan yang semisalnya ya. Dan ini merupakan perbuatan kufur. Kenapa merupakan perbuatan kufur ya? Karena mereka yasta'inuna atau yasta'inu bisyayatin fi kalamihi ya. Karena mereka apa? Meminta bantuan syayatin ya. Tukang sihir ya. Para tukang sihir di dalam melakukan sihirnya, santet, teluh dan yang semisalnya, pelet ya. Semuanya itu mereka meminta bantuan kepada asyayatin ya. Ya. Mereka itu minta bantuan kepada para syayatin. Dan ini adalah merupakan perbuatan kufur ya. Atau sejenis jimat-jimat. Beliau menyebutkan wa'aza'imu yu'alikunaha. Contohnya pula di antara bentuk sihir yang hakiki adalah seperti jimat-jimat yang digantungkan pada kendaraan, atau yang digantungkan pada anak-anak, pada hewan, atau yang digantungkan di depan rumah. Itu semuanya adalah jenis-jenis apa? Perbuatan sihir ya. Sehingga Nabi SAW menyatakan inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Karena ini bentuk sihir semua. Inna ruqa, sesungguhnya mantra-mantra, jampi-jampi yang tidak jelas maknanya ya. Ini biasanya orang Jawa demikian, baca mantra jampi-jampi yang tidak jelas ya. Maknanya, apa itu maknanya? Kemudian wa'azaim, jimat-jimat, watiwalah, ilmu pelet, ini semua adalah perbuatan syirkun, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga yang seperti ini di dalam syariat Islam diharamkan. Bahkan termasuk perbuatan sihir dijelaskan di dalam kitab Tauhid ya, termasuk perbuatan sihir adalah menganggap sial dengan burung dan seterusnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innal iyafata wa tarqa wa tiyarata minal jibti. Ya, sesungguhnya al iyafah, iyafah itu adalah membuat kaget burung. Ya, jadi kalau mau pergi, burung ditaruh dibikin kaget, nanti dilihat terbangnya kemana. Kalau terbangnya ke kiri berarti apa? Sial. Kalau ke kanan selamat, bagus rezekinya, nanti dilanjutkan perjalanannya atau niatan dagangnya. Maka semua ini adalah merupakan perbuatan dukun, perbuatan tukang sihir. Ya. Begitu juga watiyarah, ya. Atau watorko. Torko itu adalah menulis tulisan di tanah. Ini model-modelnya orang Arab dulu untuk meramal juga. Ya. Watiyarah atau menganggap sial dengan burung. Ini semua barakallahu fikum merupakan perbuatan-perbuatan dukun, ya. Merupakan perbuatan-perbuatan dukun dan merupakan perbuatan-perbuatan sihir. Barakallahu fikum. Kemudian ayyul mukminin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga di antara perbuatan-perbuatan sihir yang hakiki adalah wakitaba tolasim yaktubu naha bi asma'i syayatin. Ya, di antara perbuatan sihir yang hakiki adalah tulisan-tulisan yang ditulis di jimat. Entah itu bentuknya batu, keris, ya. Dengan tulisan-tulisan dengan nama-nama syayatin. Entah tulisannya apa, ya. Dibikin enggak jelas. Maka ini merupakan bentuk sihir hakiki. Barakallahu fikum. Dan ini semua sihir hakiki ini bisa berpengaruh kepada orang yang disihir dengan izin Allah. Ya, jadi sihir semuanya terjadi itu biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi yang sudah kita bahas sihir-sihir yang ada. Entah itu yang bentuknya jampi-jampi atau yang bentuknya pelet dan yang semisalnya, ini bisa berpengaruh kepada orang yang disihir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ima bi qatlihi, bisa juga sampai membunuhnya, au bi imradihi, ya. Atau dengan menjadikan orang tersebut menjadi sakit, wa ima bi ikhlali bi aqlihi, ya. Atau akan mengganggu pikirannya sehingga orang tersebut seperti orang gila dan yang semisalnya. Tapi yang harus kita garis bawahi, itu semua terjadi dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terus muncul was-was, muncul rasa takut, tidak. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian jenis sihir yang kedua adalah takhiliyun. Ya. Takhiliyun itu hanya sekedar bayangan-bayangan saja, tidak ada kenyataannya. Contohnya apa? Bi an ya'mala asya'a yukhayyalu ilan nasi anaha sahihah. Ya, seorang melakukan sesuatu dan dibayangkan di hadapan manusia seakan-akan benar. Orang lehernya dipotong putus, ya. Orang yang melihat di hadapannya seakan-akan apa? Benar, padahal itu enggak, ya, hanya permainan syayatin, ya. Setan yang menutup pandangan manusia, jadi sehingga seakan-akan orang tersebut apa? Kepalanya putus, masih hidup, bisa berjalan tanpa kepala dan seterusnya. Ini yang disebut apa? Sihir takhyili, ya. Dibikin apa? Bayangannya, ya, bayangannya yang dirubah. Tapi pada hakikatnya orang tersebut tidak apa-apa. Atau di antara bentuk sihir tahyili adalah anahu yajurus sayarah bisyarihi au bi asnanihi. Ya. Di antara bentuk perbuatan sihir yang tahyili, ya, yang hanya bayangan saja, sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Di antaranya adalah seorang menarik mobil atau menarik truk dengan rambutnya atau dengan giginya. Disakanakan orang tersebut hebat. Barakallahu fikum. Nah, sihir yang seperti ini yang pernah dilakukan oleh tukang sihirnya Fir'aun. Ya. Oleh tukang sihirnya Fir'aun. Barakallahu fikum. Ini jenis sihir yang kedua yang disebut sihir tahyili. Barakallahu fikum. Dan yang namanya perbuatan sihir baik yang hakiki maupun yang takhyili tadi, ini kedua-duanya adalah kufur. Sebagaimana telah disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-20. Allah menyatakan, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Tentang kisah dua malaikat yang diutus untuk menguji manusia. Tidaklah dua malaikat tersebut mengajarkan ilmu sihir sampai mengatakan kepadanya, sesungguhnya kami ini ujian, maka janganlah engkau kufur. Ujian diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, sehingga karena perbuatan sihir merupakan kekufuran, dijelaskan oleh Syekh, di antara pembatal keislaman adalah orang yang melakukan sihir au radhiya anhu. Orang yang melakukan atau dia ridho, tidak mengingkari, maka yang seperti ini juga termasuk apa? Perbuatan kufur. Dia tidak melakukan sihir, tapi orang tersebut ridho, senang, bahkan ditonton, dilihat, walaupun nontonnya nggak di tempatnya, nontonnya di televisi, di acara-acara apa, mencari master sihir yang paling terhebat, maka yang seperti ini barakallahu fikum termasuk perbuatan kufur, sehingga jangan sampai ridho dengan sihir, baik sihir yang hakiki atau sihir yang tahyili, yang hanya dibayangkan saja di mata manusia. Barakallahu fikum. Ini diantara pembatal keislaman yang ketujuh, yaitu as-sihru, baik sihir yang hakiki atau sihir yang tahyili. Kemudian pembatal keislaman yang ke-8, al-thaminu, pembatal keislaman yang ke-8 adalah mudhaharatul musyrikina wa mu'awanatuhum alal muslimin. Mudhaharatul musyrikin, yaitu membantu dan menolong orang-orang musyrikin, alal muslimin, untuk memerangi orang-orang muslim. Membantu orang musyrikin, menolong mereka untuk memerangi orang-orang muslimin atau untuk memerangi kaum muslimin. Ini adalah merupakan pembatal keislaman. Barakallahu fikum. Perlu diketahui apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin kepada pihak kufar. Kita harus tahu apa sih yang harus kita lakukan, yang harus dilakukan oleh umat Islam kepada pihak kufar. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, kata beliau, al-wajibu alaina nahwal kufar salah satu umur. Kewajiban kita kepada orang kafir ada tiga. Kewajiban yang harus dilakukan oleh kita kepada orang-orang kafir ada tiga. Yang pertama adalah adawatuhum, memusuhi mereka. Bukan membela mereka, memusuhi mereka. Ini yang pertama. Memusuhi mereka. Kenapa kita harus memusuhi mereka? Harus memusuhi orang-orang kafir. Li'annahum a'da'ullahi ta'ala wa a'da'ur rasul. Dikarenakan mereka itu adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala dan musuh-musuh Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kewajiban yang kedua adalah da'watuhum ilal imani wa tiba'i rasul. Kewajiban yang kedua bagi kita adalah mendakwai mereka untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Ini kewajiban yang kedua. Kewajiban yang ketiga adalah jihaduhum. Iza da'u ilal islami wa abau. memerangi mereka apabila memiliki kemampuan, apabila mereka diajak untuk masuk Islam tapi mereka enggan, tidak mau masuk Islam, maka kewajibannya adalah untuk menjihadi mereka. Inilah tiga kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam kepada orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.